Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, mohon izin untuk bertanya. Saya pernah mendengar cerita dari seorang kiai bahwa seorang istri yang ditinggal suaminya kemudian bersuami lagi, nanti di surga akan mengikuti suami yang kedua. Apa benar cerita begini, Bu ya? Kami mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya penting, tidak penting. Yang penting masuk surga, amin. Beres, surga bebas memilih ya. Pilih yang mana, yuk. Di surga sudah. Yang repot di neraka itu. Alhamdulillah masuk surga, suruh milih, bebas nanti. Memang ada riwayat seperti itu, bahwasanya ya nanti akan suami yang kedua, tapi kan sama-sama di surga. Dan kalau sudah bicara surga itu undang-undangnya beda. Undang-undangnya beda. Misalnya ada ibu apa suami istri yang meninggal dunia lalu menikah lagi, enggak ada istilah istri lalu cemburu karena sudah alamnya alam barzah. Malah senang suamiku daripada melakukan dosa ternyata nikah lagi. Kalau Anda masih hidup mungkin cemburu kan begitu. Ini kan undang-undangnya beda. Nanti ibu di surga enggak pernah cemburu dengan bidadari. Nanti protes sama Allah, enak aja bidadari Anda, Bu. Bidadari di surga itu tidak bisa mengalahkan wanita dunia yang punya amal soleh. Jadi kesenangan di surga itu enggak bisa dikira-kira. Enggak usah protes kepada Allah, bidadari terus, saya mana? Jangan gitu awas ya. Jadi bidadari itu tidak beda dengan kesenangan-kesenangan di surga yang lainnya, gua anggur dan sebagainya. Tapi wanita dunia yang punya amal itu sangat beda, enggak bisa dibandingkan kecantikannya dengan bidadari. Ahli surga semuanya. Ikut suami yang mana, Bu? Yang penting masuk surga. Alhamdulillah. Makanya suami yang benar. Tatanya suami yang pertama yang baik, soleh, masuk surga. Ibunya menikah asal urusan syahwat, melakukan keharaman, masuk neraka. Itu yang tidak boleh. Insyaallah. Jangan ditakut-takuti wanita yang ingin menikah. Ibu yang menjanda, takutlah kepada Allah. Menikah adalah sesuatu yang halal. Dan para anak pun tidak perlu melarang ibundanya untuk menikah. Karena apa? Jangan anggap ibumu selamanya sebagai ibu, tapi harus kau anggap ibumu sebagai seorang wanita yang punya hajat khusus yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Setelah itu apa? Halal dibuka. Tapi dengan cara yang benar. Na'udzubillah, ada sebagian wanita melakukan keharaman, syahwatnya masih normal, melakukan keharaman gara-gara tidak enak sama anaknya, na'udzubillah ya, insyaallah. Kalau Anda wanita solehah, suami meninggal, kemudian Anda menikah lagi dengan suami yang benar, ya surga. Surganya Mbak, ya suruh milih nanti, kan dunia kan bebas, di surga kan kamu minta apa saja kan boleh kan. Insyaallah masuk surga semuanya. Yang benar semuanya. Hidup yang benar dengan keluarga yang benar. Sudah repot, enggak punya istri masuk neraka lagi. Maksiat tok. Enggak punya suami masuk neraka, ini yang repot. Semoga Allah menjadikan kita ahli surga semuanya. Wallahu a'lam bissawab.